أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا ربنا ولك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك وعظيم سلطانك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده Allahumma yassir wa la tuassir innaka ala kulli shay'in qadir. Kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar hidayah yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam mempelajari bahasa Arab Durusul Lugha al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha. Pada malam yang bahagia ini, kita sambung pelajaran kita, pelajaran yang ketiga pada halaman 15. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat setia hidayah yang telah mempersiapkan perangkat pembelajarannya, kitab, qalam, wal qurrasa, semuanya sudah mendengarkan hidayah yang kita sayangi. Bersama kita menuju hidayah di bawah naungan Al-Kitab wa Sunnah. Kaum muslimin, kita mulai pelajaran kita halaman 15 yang nomor 2. Kita baca kembali yang nomor 2, Iqra waktub. Istami' summa karir. Iqra waktub. Al-maktabu maksurun. Al-maktabu maksurun. Al-mudarrisu jadidun. Al-mudarrisu jadidun. Al-qamisu wasikhun. Al-qamisu wasikhun. Al-labanu baridun. Al-labanu baridun. Al-masjidu maftuhun. Al-masjidu maftuhun. Al-hajaru kabirun. Al-hajaru kabirun. Al-labanu baridun. Al-labanu baridun. Wal-ma'u harun. Wal-ma'u harun. Al-imamu jalisun. Al-imamu jalisun. Wal-mudarrisu waqifun. Wal-mudarrisu waqifun. Al-qamaru ba'idun. Al-qamaru ba'idun. Al-mandilu nazifun. Al-mandilu nazifun. Sahabat setia hidayah, dalam kalimat nomor 1 sampai nomor 10 ini, kalimat yang berbentuk muftada dan khabar. Muftada wal khabar. Dalam kawaidnya muftada dan khabar. Muftada adalah nama benda di awal kalimat atau di awal jumlah. Isim di awal kalimah, di awal jumlah. Setelah mubtada diiringi dengan khabar. Contohnya nomor 1, al-maktabu maksurun. Al-maktabu adalah isim, nama benda yang ma'rifah, yang memiliki alif dan lam. Ma'rifah, isim ma'rifah, dan isim terletak di awal kalimat, itu dinamakan muftada. Al-maktabu muftada'un. Muftada, muftada isim di awal jumlah. Setelah muftada ada khabar maksurun, yaitu maksurun, yang artinya adalah al-maktabu maksurun, meja itu pecah. Meja itu pecah. Kaum muslimin, sahabat setia hidayah, para peserta dan para pendengar radio kesayangan Anda, itu sekilas dari penjelasan kaidah yang ada di dalam bacaan yang telah kita baca tadi. Insyaallah para pendengar dan sahabat setia hidayah bisa memahami sekilas penjelasan tentang kaidah dan undang-undang kawaid dalam bacaan yang kita bacakan tadi. Dari nomor 1 sampai nomor 10 itu berbentuk muftada dan khabar. Muftada isim di awal jumlah, khabar kalimat setelah muftada. Khabar adalah memberitakan isim yang di awal tadi, al-maktabu. Kenapa dengan maktabu? Maksurun. Al-maktabu maksurun. Meja itu pecah. Mafhum? Mafhum insyaallah. Naam. Kaum muslimin, sahabat setia hidayah, rahimani wa rahimakumullah. Sekilas penjelasan dari kalimat yang telah kita baca tadi tentang mubtada dan khabar. Isim di awal jumlah dan khabar setelah mubtada dinamakan khabar. Al-maktabu maksurun. Naam, Abu Tayyib. Iqra waktu. Al-maktabu maksurun. Al-mudarrisu jadidun. Al-qamisu wasikhun. Al-labanu baridun. Al-masjidu maftuhun. Al-hajaru kabirun. Al-labanu baridun. Wal-ma'u harun. Al-imamu jalisun. Wal-mudarrisu waqifun. Al-qamaru ba'idun. Al-mandilu nazifun. Naam, ahsanta ya Taib. Qira'ah yang bagus dan lancar dan tepat pada intonasi dan kalimat dan makhraj hurufnya. Naam. Kembali kita kepada latihan nomor 3, imla'il faragha fi ma yali biwad'il kalimah al-munasabah minal kalimati taliyati. Isilah titik-titik di bawah ini dengan menggunakan kalimat yang ada di atas. Jamilun, wasikhun, maftuhun, harun, saqilun, khafifun. Naam, tafadhal akhuna. Al-hajaru saqilun. Al-babu maftuhun. Al-qamaru jamilun. Al-waraku khafifun. Al-mandilu wasihun. Al-mandilu wasihun. Al-mandilu wasihun. Al-labanu harun. Naam, ahsanta. Bacaan yang bagus dan pengisian jawaban yang benar. Naam, kita kembali menghubungi ikhwan kita wa ikhwah kita, ummahatuna wa abauna fil buyut. Naam, tafaddalu. Ya sahabat saya Hidayah rahimani wa rahimakumullah. Demikian tadi sekilas penjelasan dari Ustaz Zulkhairi Al-Syafizahullah. Silakan bagi Anda yang ingin berpartisipasi bergabung bersama kita di studio untuk membacakan pelajaran kita pada malam hari ini, silakan Anda dapat menghubungi di 0761-765-2255. Ya, di 0761-765-2255. Atau Anda juga bisa bertanya melalui SMS di line SMS 0812-684-20000. Ya, di 0812-684-20000. Ya, silakan sahabat Hidayah. Terutama kami harapkan kepada Anda sahabat Hidayah yang belum pernah mencoba untuk menelpon ke studio dalam pelajaran bahasa Arab ini, tafadhal, kami persilahkan kepada Anda semuanya. Anda bisa menghubungi di nomor yang telah kita sebutkan tadi di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana, Bu? Ibu Lina di Padang. Iya, silakan, Bu. Naam, tafadhali. Ya, al-hajaru safilun. Al-babu maftuhun. Al-qamaru jamilun. Al-waraku khafifun. Al-mandilu yasihun. Al-labanu harun. Naam, ahsanti ummin. Ibu apa tadi? Ibu Elina Pajarujung, Ustaz. Ya, jazakillah khairan. Jawaban yang benar dan tepat dalam penggunaan dan memasukkan khabar pada mubtada. Naam, apa arti dari al-labanu, Bu? Al-labanu harun. Naam. Apa artinya? Susu itu manis. Al-waraku khafifun. Kertas itu ringan. Al-labanu harun. Susu itu manis. Salah, Bu. Artinya apa? Al-labanu harun. Har, panas. Jelas ya. Susu itu panas. Oh, yes, ya. Al-hajaru saqilun. Batu itu berat. Batu itu berat. Ya. Masukkan ke dalam isim yang ma'rifah kata berikut ini, jamalun. Jadikan kata ini menjadi ma'rifah. Jamalun. Yang sebentar sekalian kurang jelas tadi, Pak. Ibu mengerti dengan isim ma'rifah yang telah kita pelajari minggu kemarin? Kalau saya tidak mengikuti baru ini, saya ikut. Kata benda yang dimasuki oleh alif dan lam. Iya. Alif lam. Jamalun. Al-jamalu. Ahsanti. Kitabun. Al-kitabu. Naam. Qalamun. Al-qalamu. Ahsanti. Jazakillah khairan. Terima kasih. Naam. Jawaban yang benar dan bagus. Naam, tafadhal. Ya, demikian tadi sahabat saya Hidayah rahimani wa rahimakumullah. Ada Ibu Lina di Fajar Ujung ya. Jazakillah khair atas partisipasinya. Ya, silakan bagi Anda sahabat saya Hidayah yang ingin bergabung juga bersama kita di studio, Anda dapat menghubungi di 0761-765-2255. Ya, di 0761-765-2255. Atau Anda juga bisa bertanya melalui SMS di line SMS di 0812-684-20000. Ya, silakan, kita sekarang telah berada di halaman 15, yaitu tamrin yang ketiga ya. Mengisi isian kata-kata yang cocok untuk benda yang telah terdapat di buku tersebut. Kata tersebut dicocokkan dengan sifatnya. Ya, silakan bagi Anda yang ingin bergabung di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana, Bu? Dengan Umu Hasbi. Ya, silakan. Al-Hajaru Syakilu Al-Babu Maftihu Al-Qamaru Jamilu Al-Warqu Khatifu Al-Mandilun Wasifu Al-Labanu Khairu. Naam, ahsanti Umu Hasbi. Bacaan yang tepat dan pengisian yang bagus. Al-hajaru saqilun. Apa artinya Ummu Hasbi? Itu berat. Al-qamaru jamilun. Bulan itu indah. Al-mandilu wasikhun. Sapu tangan itu kotor. Ummu Hasbi, baca yang nomor satu di atas. Kalimat yang nakira dengan ma'rifah. Yang nomor satu di atas. Tamrin nomor satu. Masjidun. Masjidun. Masjidun. Al-Masjidu. Al-Ma'u. Ma'u. Al-Baytu. Babun. Qalamu. Al-Qalamu. Al-Qalbu. Qalbun. Qalimsin. Waladun. Al-Hajaru Al-Waladu Himarun Al-Himaru Al-Hisanu Hisanu. Naam, ahsanti Ummu Hasbi, ya. Apa perbedaan Al-Masjidu dengan Masjidun? Kalau Masjidu, masjidnya belum, bendanya, masjidnya itu belum jelas mana masjidnya. Naam. Kalau Al-Masjidu, masjidnya sudah tahu masjidnya itu. Ya, ahsanti Ummu Hasbi di Sofwa. Jazakillah khairan. Jawaban yang benar dan pemahaman yang bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dia tadi sahabat Hidayah, ada Ummu Hasbi di Sofwa ya. Jazakillah khair atas partisipasinya. Dan selanjutnya masih kita terima di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Ibu siapa di mana, Bu? Ibu Mursi dari Masang. Iya, silakan, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajaru saqilun. Al-babu maftuhun. Al-qamaru jamilun. Al-waraqu khafifun. Al-mandilu wasikhun. Al-labanu harun. Naam, ahsanti Ummu Mursida di Marsan. Bacaan yang bagus dan tepat. Naam, arti dari al-kursiyu maksurun. Kursi itu patah. Al-hajaru saqilun. Batu itu berat. Al-qamisu nazifun. Kemeja itu bersih. Al-himaru sawirun. Keledai itu kecil. Al-jama' wal-hisanu kabirun. Kuda itu besar. Al-qamaru ba'idun. Bulan itu jauh. Naam. Semua kalimat yang ada di tamrin nomor 3, latihan nomor 3, jamilun, wasikhun, maftuhun, harun, saqilun, khafifun, ini bentuknya apa, Bu? Nakira. Nakira. Dimakrifakan, Bu. Al-jamilu, al-wasikhu, al-maftuhu, al-haru, as-saqilu, al-khafifu. Naam. Perbedaan nakira dengan makrifah. Apa, Bu? Kalau al-ma'rifah, jelas benda yang ditunjukkan. Sedangkan nakirah bersifat umum. Apa yang membedakan dia antara keduanya? Kalau yang al-ma'rifah pakai alif lam. Naam. Sedangkan untuk nakirah tanwin di akhir huruf. Naam, ahsan. Jazakillah khairan Ibu Mursida di Marsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, selanjutnya. Tamrin nomor 4. Insyaallah semuanya sudah paham dengan tamrin nomor 3. Karena kemarin itu sebagai PR, mungkin semuanya sudah menjawab dan sudah menjawab dengan tepat sesuai dengan yang kita baca tadi. Yang belum tepat tulisannya dengan yang kita baca tadi, diharap dikoreksi sendiri pada bacaan-bacaan ikhwah kita dan ummahat kita yang ada dan yang telah kita dengar. Kembali kepada tamrin nomor 4. Imla'il faragha fima yali biwad'i kalimatin munasabah. Isilah titik-titik di bawah ini dengan meletakkan kalimat yang sesuai. Ini tentu dari kalimat yang ada pada masing-masing kita. Naam, tafadhol. Penelpon selanjutnya. Iya, kaum muslimin dan muslimat, sahabat setia hidayah, khususnya bagi Anda para peserta pelajaran bahasa Arab, kita memasuki ke tamrin yang keempat. Silakan bagi Anda yang ingin mencoba di 0761-765-2255 ya. Atau Anda juga bisa bertanya, mungkin ada yang belum paham atau belum dimengerti. Silakan Anda bisa juga bertanya melalui SMS di 0812-684-20000. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Ibu Mursyidah kembali nih, Bu. Iya. Iya, silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mandilu nazifun. Al-kursiyu maksur. Al-ma'u baridun. Al-masjidu qaribun. An-najmu ba'idun. Al-hisanu waqifun. At-tabibu jalisun. Al-hajaru kabirun. Al-kitabu qadimun. Al-qamisu jadidun. Naam, ahsanti Ibu Mursida di Marsan. Jawaban yang tepat dan benar. Jazakillah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dia tadi sahabat saya, ada Ibu Mursida ya, kembali menelpon ke studio untuk menjawab di tamrin yang keempat. Alhamdulillah jawaban diberikan bagus dan benar semuanya, Ustaz ya. Dan insyaallah ya, dan selanjutnya masih kita menanti di 0761-765-2255. Boleh para peserta dan para pendengar untuk menjawabnya, jangan memakai kalimat yang telah dipakai oleh ikhwah atau ibu-ibu yang lain dan saudara yang lain. Kita usahakan dari kita sendiri atau mencari kalimat-kalimat yang ada dan yang telah kita pelajari dalam buku ini. Seperti Ummu Ibu Mursida yang tadi telah membacakan bacaan yang bagus dan isian yang benar. Semoga yang lain juga seperti itu. Naam, tafadhalu. Iya, selanjutnya penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, dengan siapa di mana? Ibu Syarifah dari rumah. Iya, silakan. Al-mandilu nazifun. Al-qalamu maksulun. Al-labanu baridun. Al-baitu qaribun. Kalau kamaru ba'idun. Wal mudarrisu waqifun. Al imamu jalisun. Al hajaru kabirun. Al qamisu qadimun. Al kitabu jadidun. Naam, ahsanti Ummu Syarifah di Delima. Bacaan yang bagus, isian yang tepat. Naam, Ummu Syarifah. Ya. Nomor satu, jawabannya apa tadi, Bu? Al-mandilu. Al-mandilu nazifun, artinya? Sapu tangan itu bersih. Baridun. Dingin. Ba'idun. Jauh. Jalisun. Duduk. Baru, bahasa Arabnya. Baru, bahasa Arabnya. Apa, Bu? Jadidun. Jadidun. Lama, usang. Kodimun. Kodimun. Besar. Kabir. Kecil. Lawan besar apa, Bu? Sogirun. Sogirun. Ahsanti Ummu Syarifah di Delima. Jazakillah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, para pendengar dan peserta mungkin juga bisa mengambil kosakata yang baru yang ada di dalam kolom di bawahnya. Mungkin bisa dipakai dan dimasukkan ke dalam titik-titik yang ada di atas. Bisa memakai kosakata yang ada di bawah. Dan juga yang lebih baik dari masing-masing kita sendiri. Ya, tafadhol selanjutnya. Ya, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Masih kita menerima di 0761-765-2255. Silakan bagi Anda yang ingin mencoba untuk menjawab pertanyaan di tampilan yang keempat ini. Silakan Anda bisa menghubungi di nomor yang telah kita bacakan tadi di 0761-765-2255. Atau Anda juga bisa bertanya melalui line SMS di nomor SMS 0812-684-20000. Naam, secara alat lagi. Al-kalimatul jadidah ini semuanya sifat, tidak bisa dimasukkan ke dalam yang di atas. Naam? Ya. Cuma sebagian, tidak semuanya. Nah, selanjutnya, penelpon selanjutnya. Ya, silakan sahabat Sri Hidayah. Masih kita menanti atensi Anda di 0761-765-2255. Ya, silakan ya. Jangan malu-malu dan ragu-ragu. Tidak apa-apa, jangan takut salah. Itu kalau dalam proses belajar mengajar biasa ada sedikit kesalahan. Malum kita masih baru dalam mempelajari bahasa Arab ini. Ya, silakan bagi sahabat Sri Hidayah di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Ummu Asmi lagi. Iya, silakan Ummu Asmi. As-sariru nazifun. Al-maktabu masrurun. As-sarabu baridun. Ulangi nomor tiga, Bu. Syarabu minuman. Naam. Al-baitu qaribun. An-najmu ba'idun. Al-waladu waqifun. Al-qaribu jalisun. Al-jamalu kabirun. Al-qalamu qadimun. Al-kursi jadidun. Al-kursiyu jadidun. Naam, ahsanti Ummu Hasbi. Jazakillah khairan, bacaan yang bagus dan pengisian kalimat yang tepat. Jazakillah khairan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bentuk tes. Apakah para pendengar dan peserta menghafal kosakata dan mengikuti pelajaran yang telah kita pelajari atau mengulang-ulang pelajaran atau kosakata yang telah kita pelajari. Ini bentuk tes daripada pembelajaran kita ini. Mengisi latihan, bertanya, dan menjawab. Nah, para pendengar dan peserta setia pembelajaran bahasa Arab Hidayah kesayangan Anda, marilah kita bersama-sama berlomba-lomba dalam mencoba pemahaman kita dalam belajar bahasa Arab dan mencoba untuk mengisi latihan-latihan yang ada di dalam kitab ini. Terus kita lanjutkan dalam Al-Kalimatul Jadidah. Al-Kalimatul Jadidah, kosakata yang baru, kalimat-kalimat yang baru. Ini arti dari Al-Kalimatul Jadidatu, kosakata yang baru. Al-Qamaru, Jadidun, Qadimun, Wasikhun, Nazifun, Harun, Baridun, Sawirun, Kabirun, Maftuhun, Maksurun, Thaqilun, Khafifun, Jamilun, Wakifun, Jalisun. Para sahabat setia Hidayah, saya memerintahkan dalam kalimat yang baru ini untuk memasukkannya dalam satu jumlah. Setiap kalimat yang ada di sini dimasukkan ke dalam jumlah. Kita mulai dari para peserta yang ada di studio. Tafadhal akhuna. Saleh. Akhuna Saleh, untuk membacakan kalimatul jadidah dan meletakkannya ke dalam kalimat, di dalam jumlah. Naam, tafadhal. Al-Qamaru, Al-Qamaru ba'idun. Naam, ahsan. Terus. Al-Kitabu jadidun. Naam. Terus. Al-Qalamu qadimun. Al-Mindilun wasihun. Al-Mindilu. Al-Mindilu wasihun. Wasihun. Al-Mindilu wasihun. Naam. Al-Qamisu nazifun. Al-Ma'u harun. Al-labanu baridun. Baridun. Al-labanu baridun. Al-himaru saghirun. Al-jamalu, al-jamalu kabirun. Naam. Al-babur maftuhun. Al-babu. Al-babu maftuhun. Naam. Al-kolamu maksurun. Al-hajaru sakilun. Al-waraku khafifun. Naam. Al-qamaru jamilun. Al-imamu waqifun. Al-waladu jalisun. Naam, ahsanta ya Saleh. Bacaan yang bagus dan pemasukan kalimat yang tepat dan jelas. Semua para pendengar, peserta paham maksud dari perintah kami dalam kosakata yang baru ini. Naam. Selanjutnya tafadhal akhuna Abu Ismail. Tafadhal. Mungkin Ya, na'am Ustaz. Na'am. Iqra. Al-qamaru jamilun. Al-maktabu jadidun. Al-qamisu qadimun. Qadimun. Al-qamisu qadimun. Qabnya pendek. Qadimun. Al-qamisu qadimun. Al-mindilu wasikhun. Naam. As-sariru nazifun. Al-labanu harun. Al-ma'u baridun. Al-waladu saghirun. Ar-rijalu kabirun. Al-babu maftuhun. Al-qalamu maksurun. Al-hajaru thaqilun. Al-kirtasu khafifun. Al-zahratu jamilun. Al-zahratu mu'annas. Jamilatun. Naam, Ustaz. Naam. Az-zahru mungkin. Az-zahru jamilun. Naam. Al-imamu waqifun. Al-mudarrisu jalisun. Naam. Saya yang tadi dalam masukan kalimat kabirun tadi ar-rijalu kabirun. Abu Ismail, kalau muftadanya jamak, khabarnya juga mengikut jamak. Naam, jadi yang benar ar-rajul, ya. Kalau muftadanya muannas, maka khabarnya muannas juga. Naam. Itu sedikit masukan daripada kawaid dan kaidahnya. Naam. Selanjutnya kita dengar dari para penelpon peserta yang ada di rumah. Naam, tafadhalu. Ya, silakan sahabat Hidayah, bagi Anda yang ingin berpartisipasi bergabung bersama kita di studio, silakan Anda bisa menghubungi di 0761-765-2255. Atau Anda juga bisa bertanya, barangkali yang ingin bertanya, di nomor SMS di 0812-684-20000. Ya Ustaz, kita beralih ke pertanyaan melalui SMS. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, saya ingin bertanya, tulisan nakirah menggunakan huruf kaf atau ko? Ya, terima kasih dari Ibu Mursyida di Marsan. Naam. Jazakallah khairan, katanya Ustaz. Afwan. Ummu Mursyida di Marsan. Nakirah pakai kaf, kaf. Nakirah. Laisa ko, bal ka, kaf. Kaf. Naam. Nakirah ma'rifah. Nakirah dan ma'rifah. Naam. Selanjutnya, ya, ini juga ada pertanyaan dari SMS Ustaz mengenai isim ma'rifah dan nakirah tadi. Mungkin ada pendengar Syiah Hidayah yang belum begitu paham. Di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong terangkan lagi perbedaan antara al-ma'rifah dan nakirah. Ya, dari ibu di Pandau. Tidak disebutkan namanya siapa. Naam. Jazakillah umuna di Pandau. Pertanyaan yang bagus untuk mengulang dan mengulangi keterangan yang kemarin. Perbedaan nakirah dengan ma'rifah. Nakirah tidak memiliki alif dan lam. Isim yang tidak dimasuki oleh alif lam. Isim yang tidak memiliki alif lam. Contoh, baitun. Baitun. Kemudian, ma'rifah. Kata benda. Ma'rifah itu kata benda yang dimasuki oleh alif lam, yang dimasuki oleh alif dan lam. Al-baitu, al-baitu. Membedakannya hanya alif lam. Naam. Iya, selesai deh. Rahimani wa rahimakumullah. Itu dia tadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk melalui SMS. Ya, silakan selanjutnya kami masih menanti atensi dari Anda di 0761-765-2255. Bagi Anda yang ingin mencoba untuk membacakan pelajaran kita pada malam hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan siapa di mana? Ummu Arif di Geraha. Ya, silakan. Al-qamaru ba'id. Al-qalamu jadid. Al-qamisu qadim. Al-qamisu. Al-qamisu qadim. Ya, setelah mim ada ya, Bu. Al-qamisu. Al-qamisu qadim. Naam. Al-mandili wasihun. Al-masjidu nazifun. Al-labanu harun. Al-ma'u baridun. Al-himaru tughirun. Al-hisanu kabirun. Al-babu maftuhun. Al-maktabu maksurun. Naam. Al-hajaru sakilun. Naam. Al-waraku khafifun. Al-qamaru jamilun. Al-imamu wakifun. Al-waladu jalisun. Naam. Al-waladu? Al-waladu jalisun. Naam, asanti Ummu Arif di Geraha. Jazakillah khairan, bacaan yang bagus dan meletakkan kalimat yang benar. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, selanjutnya. Ya, silakan bagi sahabat Syekh Hidayah rahimani wa rahimakumullah. Silakan, kami masih menanti atensi Anda di 0761-765-2255. Bagi Anda yang ingin bergabung bersama kita di studio untuk membacakan pelajaran kita pada malam hari ini, atau Anda juga bisa bertanya melalui SMS di nomor SMS 0812-684-20000. Ya, ini ada pertanyaan dari SMS, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang betul mandilun atau mandilun, Ustaz? Syukuran dari Abu Izzah di Jalan Tiung. Kita lihat di kamus, mas tulisannya mandilun. Naam, al-mandilu. Al-mandilu. Naam. Ya, itu dia tadi jawaban atas pertanyaan dari Abu Izzah ya. Jazakallah khair atas pertanyaannya. Dan selanjutnya juga ada pertanyaan melalui SMS nih, Ustaz. Sebenarnya bukan pertanyaan tapi permintaan. Naam. Kalau seandainya mengizinkan, ya. Jadi pendengar Setia Hidayah ini meminta untuk diulang kosak arti kosakata dari tamrin yang keempat tadi, Ustaz. Naam. Yang tamrin imlail faragha fi ma yali bi wad'i kalimatin munasabah, arti daripada kalimat setelah titik-titik ini. Yang pertama, nazifun, artinya bersih. Maksurun, nomor dua, maksurun, artinya pecah. Nomor tiga, baridun, dingin. Nomor empat, qaribun, dekat. Qaribun, dekat. Nomor lima, ba'idun, jauh. Nomor 6 waqifun. Waqifun berhenti. Nomor 7 jalisun duduk. Nomor 8 kabirun artinya besar. Nomor 9 qadimun artinya lama atau usang. Nomor terakhir 10 jadidun baru. 6. Terima kasih dari SMS, permintaan dari SMS tadi. Jazakumullah khairan. Insyaallah para peserta dan pendengar menulis dari kosakata, arti dari kosakata yang telah kita pelajari ini, dan langsung menghafal kosakata yang baru dan mengulangi kosakata yang lama. Naam. Dipersilakan. Ya, selanjutnya sahabat Hidayah, kembali kita menyapa penelpon berikutnya di 0761-765-2255. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mananya, Pak? Pak Amran di Sukajadi. Pak Amran di Sukajadi. Silakan, Pak. Al-Qamaru Jamilun. Naam, ulangi, Pak. Al-Qamaru Jamilun. Naam. Al-Qamisu Nazifun. Al-Qamisu. Al-Qamisu Nazifun. Naam. Wal-Hisanu Kadirun. Ahsan. Wal-Waraku Khafifun. Al-Kitabu Jadidun. Al-Labanu Harum. Naam. Al-Mandilu Mafduhun. Naam, ulangi, Pak. Al-Babu Mafduhun. Naam. Al-Qamaru Jamilun. Wal-Qalamu Qadimun. Qadimun. Wal-Qalamu Qadimun. Al-Ma'u Baridun. Naam. Al-Qalamu Maksurun. Naam. Wal-Mudarrisu Waqifun. Al-Mandilu Wasikhun. Naam. Al-Himaru Saghirun. Al-Hajaru Saqilun. Al-Lab. Al-Waladu Jalisun. Naam, asanta Pak Imran di Pak Amran di Sukajadi. Kosakata yang ada ini insyaallah sudah hafal, Pak, ya? Ya. Alhamdulillah. Apa arti daripada kalimat nazifun? Bersih. Khafifun. Khafifun, kotor. Khata. Kotor. Salah. Khafifun. Al-waraku khafifun. Khafifun. Ringan. Ringan. Maksurun. Maksurun. Pecah. Saqilun. Saqilun. Ringan. Lawan dari khafifun. Saqilun. Berat. Berat. Sogirun. Sogirun. Kecil. Lawannya? Bahasa Arabnya? Kabirun. Kabirun. Ahsanta Pak Amran di Sukajadi. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban yang benar dan hafal kosakata dan artinya. Naam. Tafadhal. Ya, selanjutnya sahabat sekalian ya, masih kita menanti atensi dari Anda ya di 0761-765-2255. Bagi Anda sahabat sekalian yang ingin membacakan pelajaran kita pada malam hari ini. Ya, khususnya kami harapkan bagi Anda sahabat sekalian yang belum pernah untuk mencoba di untuk membacakan pelajaran-pelajaran bahasa Arab, silakan kami mengundang atensi Anda di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Tafadhali. Kamaru jamilu. Albaitu jadidu. Al-Qalamu qadimu. Al-Qamisu wasikun. Al-Qamisu. Al-Qamisu. Al-Qamisu wasikun. Al-Mingil nazifun. Al-Labanu harun. Al-Ma'un baridun. Al-Hibasu togirun. Al-Filu kabirun. Al-Babu maftuhun. Al-Qalamu masturun. Al-Hajaru sakilun. Naam. Terus? Al-Waraku khafifun. Al-Qamaru jamilun. Al-Waladu wafifun. Al-Mudarrisu jalisun. Naam, ahsanti Ummu Ummu Muhammad. Muhammad di Panam. Di Panam, jazakillah Ummu Muhammad, bacaan yang bagus dan meletakkan kalimat pada tempatnya yang benar. Al-Qamaru jamilun. Saya dengar Ummu Muhammad. Iya. Selain Al-Labanu baridun, selain laban, masukkan ke dalam kalimat baridun. Baridun. Al-ma'u baridun. Nah, kalau teh panas? Teh panas tidak tahu saya, Pak. Belum ya, Bu ya? Belum. Meja itu pecah. Al-maktabu maksurun. Gelas itu pecah. Al-kubu maksurun. Naam. Ayam itu kecil. Al-atiku sawirun. Naam. Bunga itu cantik. Az-Zahru jamilun. Az-Zahru jamilun. Az-Zahru jamilun. Anak laki-laki itu berdiri atau berhenti. Al-waladu waqifun. Guru sedang duduk. Guru itu duduk. Al-mudarrisu jalisun. Imam itu duduk. Al-imamu jalisun. Muhammad sedang duduk. Muhammadun jalisun. Ahsanti. Jazakillah Ummu Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Tafadhal. Ya, selanjutnya sahabat saya hidayah rahimani wa rahimakumullah. Setelah Ummu Muhammad tadi, masih kita menanti atensi dari Anda di 0761-765-2255. Silakan bagi Anda yang ingin berpartisipasi bersama kita di studio, kami masih menanti atensi dari Anda. Dan selanjutnya kita terima telepon penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana, Pak? Pak Ujang. Ya, Pak Ujang di Pasar Pusat nih, Pak ya. Ya, silakan, Pak. Fadal, Pak Ujang. Al-Qamaru Jamilun. Al-Kitabu Jadidun. Al-Qalamu Qadimun. Al-Qamisu Wasikhun. Al-Qamisu Wasikhun. Al-Mandilu Nazifun. Al-Ma'u Harun. Al-Labanu Baridun. Al-Diku Saghirun. Al-Baytu Kabirun. Al-Babu Maktubun. Al-Kursiyu Maksurun. Al-Hajaru Sakilun. Al-Waraku Khafifun. الزهر جميل الولد واقف الإمام جالس. نعم أحسنت Pak Ujang di Pasar Pusat, jazakumullah khairan. Bacaan yang bagus dan peletakan kalimat yang tepat. Nعم Pak Ujang. Ya, Pak. Arti dari kosakata wasikhun. Wasikhun kotor. Letakkan dalam kalimat. Al-mandilu wasikhun. Naam. Al-mandilu wasikhun. Al-mandilu wasikhun. Wasikhun. Wasikhun. Baju itu kotor. Al-qamisu wasikhun. Celana itu kotor. Al-sarwalu wasikhun. As-sirwalu. As-sirwalu wasikhun. Naam, jazakumullah khairan. Jazakallah khair, Pak Ujang. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar dan peserta hidayah rahimani wa rahimakumullah, kalimat al-mandilu yang di dalam kitab al-mindilu yang tepatnya dan benar, kita ralat lagi. Dalam kamus, al-mandilu. Tadi salah sampaikan. Al-mandilu. Yang tepat, al-mandilu. Bukan al-mindilu. Yang benar, al-mandilu. Baris mimnya fathah di atas. Bukan kasroh, bukan di bawah. Naam, sahabat setia hidayah, peserta pembelajaran bahasa Arab yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan ini telah jelaslah orang-orang yang telah, para peserta yang telah menghafal dan paham, tahu kosakata dan cara meletakkannya di dalam jumlah atau di dalam kalimat. Kita sapa lagi penelpon selanjutnya. Ya, silakan sahabat setia hidayah, masih kita terima di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Ya, terputus nampaknya. Tadi ada penelpon yang mencoba untuk bergabung bersama kita di studio. Silakan bagi Anda sahabat hidayah, Anda bisa mengulangi untuk menelpon di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana ini, Pak? Halo, assalamualaikum. Iya, terputus. Nampaknya mungkin masih malu-malu. Ya, silakan sahabat setia hidayah, Anda bisa menghubungi kembali, mencoba untuk menghubungi di 0761 0812-765-2255. Bagi Anda yang ingin membacakan pelajaran kita pada malam hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana, Pak? Abu Izza, Ustaz di Jalan Siung. Iya, silakan Abu Izza. Abu Izza. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qamaru ba'idun. Naam. Al-qamisu jadidun. Al-mandilu qadimun. Naam. السروال واسخ القميص نظيف الماء حار حار الماء حار اليوم بارد الولد صغير. Naam, ulangi baridun tadi, Pak. Al-yawmu baridun. Artinya apa tuh, Pak? Hari ini dingin. Hari yang dingin apa cuacanya? Oh, cuacanya. At-toksu, at-tokosu baridun. At-tokosu baridun. At-tokosu baridun. Naam. Al-jamalu kabirin. Naam. Ad-dukkanu maftuhun. Naam. Al-maktabu maksurun. Maksurun. Naam. Al-hajaru taqilun. Naam. Al-waraku khafifun. Al-qamaru jamilun. Naam. Al-muhandisu waqifun. Naam. Al-imamu jalisun. Naam. Tadi Pak Ujang bilang al-muhandisu waqifun. Apa arti al-muhandisu? Insinyur. Insinyur. Asanta Pak Ujang. Abu Izza, naam. Abu Izza, Abu Izza di Tiong. Jazakallah khair. Abu Izza, bacaan yang bagus dan tepat. Kosakata yang bagus, banyak yang baru. Naam. Bisa naam. Juga at-taksu baridun dan bisa juga al-jawu baridun. Al-jawu baridun. Naam. Ah, Abu Izza. Ya, syukran Ustaz ya. Naam. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita ya, selanjutnya sahabat Hidayah, masih kita menanti atensi Anda. Ya, bagi Anda yang ingin berpartisipasi bersama kita di studio, silakan Anda dapat menghubungi di line telepon 0761 765 2255. Ya, ini ada pertanyaan juga melalui SMS. Ya, assalamualaikum Ustaz, buku yang dipakai untuk pelajaran ini apa judulnya, dari Hanan di Rabu Baru? Hanan di Rabu Baru. Judul buku yang kita pelajari ini Durusul Lughatul Arabiyyah. Durusul Lughatul Arabiyyah li ghairin natiqina biha. Juz pertama. Karangan Dr. Abdurrahim. Hanan di Labu Baru. Judulnya Bahasa Arab bagi orang yang bukan Arab, yaitu pembelajaran bahasa Arab untuk orang yang bukan Arab, itu untuk ajami. Naam, jazakallah Hanan di Labu Baru. Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha. Karangan Dr. Abdurrahim. Bagi yang belum mendapat buku seperti yang diumumkan oleh Abu Ismail tadi, bisa mengambilnya di studio Hidayah. Jazakumullah khairan. Naam, tafadhalu. Ya, selanjutnya sahabat setia Hidayah, masih kita menanti atensi dari Anda di 0761-765-2255. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung, berpartisipasi bersama kita untuk membacakan pelajaran kita pada malam hari ini, silakan Anda dapat menghubungi di line telepon yang telah kita sebutkan tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana, Bu? Dengan Ummu Hanifah di Sukajadi. Iya, silakan Ummu Hanifah. Al-Qamaru Jamilu. Al-Qamaru. Al-Qamaru Jamilu. Naam. Al-Sinahu Lazifun. Ulang, Bu. Nomor dua, ulang. Ulang, Nazifun. Pak? Nazifun, ulang. Ulang. Yang nomor dua diulangi, Bu. Al-Sinahu Nazifun. Apa artinya itu, Bu? Keras itu bersih. Naam, al-fina'u. Naam, asanti. Al-kistun, al-kistun kadirun. Ulangi. Al-kistun kadirun. Naam. Al- naam, naam, terus lanjutkan, Bu. Al-jawu jadi. Al-jawu jadidun. Ya, bacaan yang jelas, Bu. Ad-dalwu jadidun. Ad-dalwu jadidun, naam. Al-ma'u harun. Naam. Al-suru mafuhun. Al, ulang lagi. Al-suru mafuhun. Ayuwa, naam. An-najmu. An-najmu jamilun. An-najmu jamilun. An-najmu jamilun. Al-lihaku qadimu. Naam. Al-banu baridun. Naam. Al-mustu maksurun. Ulangi, Bu. Al-mustu maksurun. Naam. Lanjutkan. Al-kirtusu qatifun. Ulangi. Al-kirtusu qatifun. Al-baladu wasifun. Al-baladu wasikun. Al-himaru shukirun. Al-hadaru shakirun. Al-mudarisu jalisun. Al-mudarisu jalisun. Al-mudarisu jalisun. Naam, asanti Ummu Hanifah di Sukajadi. Tadi Ibu mengatakan ad-dalwu jadidun. Apa artinya, Bu? Ember itu baru. Ember itu baru, asan. As-suru maftuhun. Pagar itu terbuka. Pagar itu terbuka. Naam. Al-lihafu sakilun tadi, ya, Bu, ya? Apa, Bu? Al-lihafu kodimun. Al-lihafu artinya? Yang mana lah? Kurang jelas nih. Al-lihafu apa artinya? Tadi Ibu mengatakan al-lihafu qadimun. Qadimun. Al-lihafu selimut itu lama. Selimut itu lama. Ya, ahsanti Ummu Hanifah. Kosakata yang baru yang dipakai oleh Ummu Hanifah di Sukajadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Hanifah, jawaban yang benar dan tepat memakai kosakata yang baru yang dihafal sendiri, bukan hanya memakai kosakata yang ada ya atau yang telah kita ketahui dalam buku ini. Nah, selanjutnya. Ya, selanjutnya sahabat saya Hidayah, silakan bagi Anda, ini ada penelpon terakhir. Silakan, kita masih menanti penelpon terakhir pada malam hari ini di 0761-765-2255. Silakan bagi Anda yang ingin membacakan pelajaran pada malam hari ini sebagai peserta yang terakhir untuk membacakan di tamrin yang keempat ini. Ya, silakan di 0761-765-2255. Ya, silakan sahabat saya Hidayah. Menjelang kita menutup acara kita pada malam hari ini, kita masih menerima satu penelpon terakhir. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Ibu Lina saja, Ucu. Ibu Lina tadi. Ya, ya, silakan ya, Bu. Kalimat yang baru, Ustaz. Ya. Al-Qamaru Ba'idun. Naam. Terus, Bu. Al-Qirasu Jadidun. Naam. Al-Finjanu Qadimun. Termosu wasihun. Naam. Al-mandilu, al-mandilu nazifun. Naam. Al-labanu harun. Al-ma'u baridun. Naam. Terus. As-sahnun sahirun. As-sahnu. As-sahnu sahirun. Al-hajaru kabirun. Al-masjidu maktuhun. Al-kubu. Al-kubu maksurun. Naam. As-sariru sakilun. Al-qalamu khafifun. Naam. Al-qamaru jamilun. Al-imamu waqifu. Al-mudarrisu jalisun. Naam. Ahsanti Ibu Lina di Tio. Pajar Ujung, kan? Gimana? Pajar Ujung. Jazakillah khairan, bacaan yang bagus dan meletakkan kalimat kosakata yang baru pada kalimat yang ada di dalam latihan ini. Terima kasih Bu Lina di Pajar Ujung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ibu Lina mengatakan al-firasu artinya kasur. Al-finjanu artinya? Cangkir. Cangkir. As-sahnu? Atau piring, Ustaz. Piring. Ya, terima kasih Bu Lina. Jazakillah khairan. Semoga para pendengar dan peserta Hidayah bisa mendengar kosakata yang baru ini dan menulisnya di buku sendiri. Ya, sampai di sini pembelajaran pada malam hari ini. Perintah yang berikutnya adalah tamrin yang berikutnya seperti yang telah lewat juga, mengisi titik-titik di bawah ini seperti tamrin nomor 1 Iqra waktub, kemudian memberi baris akhir daripada huruf. Itu tamrin nomor 1. Kemudian halaman 17. Halaman 17. Tamrin nomor 1. Memberi baris di akhir kosakata. Tamrin nomor 2. Meletakkan kalimat yang sesuai pada titik-titik di bawah ini. Pada tamrin nomor 2. Meletakkan isim kata benda atau mubtada'nya. Karena yang ditulis dalam tamrin ini semuanya khabar, sifatnya. Kemudian kita meletakkan nama benda yang sesuai dengan kalimat yang ada pada latihan ini. Itu tamrin nomor 2. Kemudian tamrin nomor 3 halaman 18 juga sebagai PR bagi para peserta dan para pendengar. Ikhtar kalimatan minal qa'imati ba, pilihlah satu kalimat dari kolom B yang sesuai dengan kalimat yang ada pada kolom A. Yaitu menjodohkan kalimat yang ada di kolom A dengan kalimat yang ada di kolom B. Mana yang sesuai dengan kalimat tersebut. Menjadikan sebuah kalimat yang tepat atau jumlah yang benar. Dan menghafal kosakata yang baru yang ada di kolom terakhir halaman 18. Itu perintah dan PR bagi para peserta dan para pendengar pembelajaran bahasa Arab Hidayah. Semoga para peserta dan para pendengar sahabat setia Hidayah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi ilmu yang bermanfaat dan memudahkan bagi mereka untuk mempelajari agama ini dan mempelajari bahasa Arab. Allahumma ij'al istima'ana hadha istima'an marhuma wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma wa alla yaj'ala fina wala minna wala ma'ana syakiyyan wala mahruma. Kita tutup pelajaran kita malam ini dengan membacakan doa kafalatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan sebelumnya saya mohon maaf atas kesalahan atau salah penyampaian. Kepada Allah saya bertobat dan kepada para pendengar dan peserta saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.